Berkah cahaya Ramadan. Isi waktu sahur Anda dengan mendalami makna ayat-ayat suci Al-Quran, Tafsir Al-Misbah, jam 3 dini hari. Perluas wawasan seputar ekonomi syariah, sukses syariah, jam 4 pagi. Pertebal keyakinan akan Islam sebagai solusi segala problema, inspirasi Ramadan, jam 4:30 pagi. Berkah cahaya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi berjumpa bersilaturahim dalam acara Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyab. Tentunya ini masih dalam rangkaian program Metro TV, yaitu Berkah Cahaya Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini seperti disampaikan, Tafsir Al-Misbah akan membahas Surah Al-A'raf, di mana Surah Al-A'raf ini sendiri adalah surah yang diturunkan di Mekah dengan jumlah ayatnya yaitu 206 ayat. Surat Al-A'raf ini banyak bercerita tentang kisah-kisah Nabi. Tapi pada kesempatan kali ini di episode awal, tentunya di awal bulan Ramadan ini ya, kita akan membahas dari ayat pertama sampai ayat ketujuh. Dan untuk pembahasan ayat-ayat tersebut, tidak salah lagi sudah hadir bersama kita di kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan ini, yaitu guru kita, Bapak Quraisyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Pak Quraisyab? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masuk lagi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Apa harapannya bulan suci Ramadan ini Pak? Mudah-mudahan makin meningkat kualitas iman kita. Amin ya Allah. Makin sejahtera kita dan bangsa kita. Saya kira itu ya yang kita harapkan. Amin. Subhanallah. Dan tentunya tidak hanya hadir Bapak Quraisyab, di studio juga hadir ini generasi muda Indonesia ya, yang peduli terhadap agama dan juga mau juga ingin tahu tentang Quran sebagai tanggung jawab kita sebagai umat Islam, betul ya? Saya mengucapkan selamat datang buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dari Universitas Islam Jakarta sudah ada di sini, dan juga teman-teman dari Institut Teknologi dan Sains Bandung, serta ada kawan-kawan dari Abang None Jakarta 2011. Terima kasih, selamat datang di Tafsir Al-Misbah ya. Baik, Pak Quraisy, bicara mengenai surat Al-A'raf, Pak Quraisy. Arti Al-A'raf itu sendiri kan tempat yang tertinggi. Cuman kita gak ngerti ini maksudnya apa. Nah, sebelum kita masuk nanti masuk ke ayat 1 dan 7, mungkin Pak Quraisy bisa jelaskan terlebih dahulu sampai nanti kita juga masuk pembahasan dari ayat pertama sampai ayat ketujuh. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah yang akan kita jelaskan mudah-mudahan bisa selesai. Amin, insyaAllah. Adalah Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini seperti tadi dikatakan oleh saudara David, turun di Mekah. Tetapi turunnya itu diduga keras setelah sekian tahun Nabi berdakwah. Itu difahami karena biasanya surah-surah yang turun di Mekah itu pendek-pendek. Kalau Allah wahad pendek ya. Iya pendek. Itu di Mekah. Hampir semua surah-surah, bahkan semua surah-surah yang pendek itu turun di Mekah. Ini surah 206 ayat. Namun demikian dia turun di Mekah karena turunnya jauh sesudah Nabi berhijrah. Jauh sesudah Nabi menyampaikan dakwah, tapi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Masih di Mekah jadi. Masih di Mekah. Nah, dalam upaya beliau menyampaikan ajaran Islam di Mekah itu banyak sekali tantangan. Kalau bukan seorang yang mendapat bimbingan yang demikian besar dari Tuhan, beliau sudah menyerah. Yeah. Ada nabi yang lari dari umatnya, itu Nabi Yunus. Yeah. Ya kan? Yeah. Lari meninggalkan umatnya karena kesal. Tapi Tuhan tidak mau seorang itu lari dari tanggung jawabnya. Kalau Nabi Yunus ditelan ikan, tapi kemudian dia beristighfar, kembali lagi ya kan? Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya. Nah, surah ini membimbing Nabi Muhammad. Uraiannya berkisar pada tiga hal yang dirinci ketiga hal itu dalam sekian kisah. Tiga hal tersebut yang pertama berbicara tentang keesaan Tuhan. Di periode Mekah penekanannya pada keesaan Tuhan, hati dulu. Anda tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan baik dan tulus kalau hati Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda nampakkan. Iya kan? Ya. Jadi perlu ada penekanan tentang keesaan Tuhan. Yang kedua yang dibicarakan di sini adalah tentang kenabian. Karena nabi adalah sosok yang menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Kita tidak bisa langsung dengan Tuhan karena hati kita tidak sejernih mereka. Hati kita tidak sesuci mereka. Manusia bertingkat-tingkat kan? Ada yang pandai, ada setengah pandai, ada yang bodoh. Hatinya juga begitu. Ada yang sangat suci, ada yang kotor. Nah, nabi-nabi itu hatinya sedemikian bersih sehingga dia bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Tuhan bisa menyampaikan kepadanya informasinya untuk disampaikan pada kita. Itu nabi. Nah, yang ketiga yang menjadi bahasan surah kita ini adalah tentang hari kemudian. Di dunia ini keadilan tidak pernah sempurna. Iya. Iya, betul. Semua kita mendambakan keadilan. Sekian banyak orang yang baik justru dipenjara. Iya, betul. Sekian banyak orang yang jahat justru bebas. Bukan hanya bebas, hidup berfoya-foya. Di mana keadilan? Iya. Pasti ada hari di mana semua akan memperoleh keadilan secara sempurna. Surah kita berbicara soal itu dan hampir semua uraian pada periode Mekah itu berbicara tentang ketiga pokok ini. Nah, nanti di celah-celahnya ada kisah itu, kisah nabi-nabi, kisah pembangkangan dan lain-lain sebagainya. Mari kita lihat ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litundira bihi wa dzikran lil mu'minin. Alif lam mim shad. Problem. Ulama-ulama dulu berkata ini hanya Tuhan yang tahu artinya. Iya. Mengapa? Karena huruf rangkaian huruf-huruf semacam ini, alif lam mim, hamim, yasin dan sebagainya, tidak dikenal dalam bahasa yang digunakan oleh masyarakat ketika itu. Sehingga kita tidak bisa tahu artinya. Namun ada orang-orang kemudian yang tidak puas dengan itu sehingga mereka berpikir apa toh namanya, apa toh maknanya ini. Mereka berkata bahwa bisa jadi maknanya tantangan. Hai masyarakat manusia, ini Al-Qur'an. Kalian tidak dapat menyusun semacam Al-Qur'an ini. Padahal Al-Qur'an ini kata-katanya, kalimat-kalimatnya kalian ketahui. Alif lam mim shad. Jadi itu semacam tantangan. Nah, baru dinyatakan kitabun unzila ilaika. Ini adalah kitabun. Itu kalau saudara-saudara dengar suatu kata yang akhirnya berdengung kitabun, itu biasanya menunjukkan keagungan. Jadi ini adalah kitab yang agung yang diturunkan kepada kamu. Tidak dijelaskan siapa yang menurunkan. Karena sangat jelas. Ya. Karena dihormati, biasanya masyarakat Arab kalau menghormati seseorang, dia tidak mau sebut namanya. Oh. Ya, itu sebabnya di sana istri tidak disebut namanya. Karena dihormati. Karena dihormati, ya betul. Ya, toh. Oke. Kita di sini menghormati seseorang, kalau kita sebut namanya, itu kita sebut dengan nama penghormatan. Bapak. Ibu. Ya kan? Ya. Oke. Kita diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad, maka jangan sekali-kali ada sedikit kesempitan, keresahan, kekesalan yang menimpa hatimu. Karena Quran ini. Saya kira kita lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak, Pak Quraish. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa. Tentunya masih banyak yang akan dibahas. Tadi kita baru bahas ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Buat Anda yang ingin tahu, jangan kemana-mana. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah, mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish. Ya. Jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad, jangan kesal karena Al-Quran ini turun. Ini dari Allah. Ya kan? Jangan kesal karena menyampaikannya kemudian ada orang yang tidak menerimanya. Oke. Itu pesan ayat ini. Litunzira bihi. Kitab ini turun agar dengannya, dengan kitab ini, dengan tuntunannya, dengan peringatan-peringatannya, engkau memberi peringatan. Di sini dia tidak sebut siapa yang diberi peringatan. Kalau saya berkata begini, ada hidangan banyak, silahkan makan. Apa yang dimakan? Hidangannya? Tidak disebut. Segala apa yang ada, silahkan makan. Ya berarti bersifat umum kan? Ya. Nah, litunzira bihi, supaya kamu memberi peringatan. Siapa yang saya beri peringatan? Semua orang perlu diberi peringatan. Terutama yang melanggar. Baru dia katakan wa dzikra lil mu'minin. Adapun untuk orang-orang mukmin, maka mereka itu Quran ini menjadi pelajaran buat mereka. Ada yang diberi peringatan, ada yang menjadi pelajaran buat mereka. Oke. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hai seluruh manusia, ikutilah secara bersungguh-sungguh apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabbikum. Rabb itu tarbiyah, apa artinya? Pengajaran. Pendidikan. Pendidikan. Ya kan? Rabb itu pendidik. Pendidik itu tahu Anda, ya kan? Dan senang pada Anda, ingin kebaikan Anda. Tuhan seperti itu. Ini Quran diturunkan untuk kamu dari Tuhan yang memelihara kamu, yang mendidik kamu, yang baik kepada kamu, sehingga pasti isinya, tuntunannya akan membahagiakan kamu di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya dia tidak katakan minallah, min rabbikum, dari Tuhan pemelihara, pendidik dan seterusnya itu tadi. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Tuhan itu dekat kepada kamu. Wali itu artinya dekat. Penolong. Jangan ikuti penolong-penolong yang lain yang bertentangan tuntunannya dengan tuntunan Tuhan. Kalau sesuai, ikuti. Ya, ya kan? Yang bertentangan min dunihi, selainnya, yakni yang tuntunannya itu bertentangan dengan itu. Qalilan ma tadzakkarun, hai manusia, kamu ini sedikit sekali ingat. Hah, Anda punya waktu 24 jam, berapa lama ingat Tuhan? Sedikit sekali Anda ingat. Iya kan? Kita punya sholat berapa kali? Lima kali. Manusia seperti itu. Itu pun buru-buru, Pak. Itu pun buru-buru. Itu pun buru-buru. Bahkan kalaupun menurut ukuran kita sudah banyak, itu sebenarnya masih sedikit. Iya. ya kan? Nah ini kalian sedikit kamu ini mengambil pelajaran, ya. Sedikit kamu ini memanfaatkan peringatan. Padahal sekian banyak penduduk negeri yang telah kami tetapkan kebinasaannya, maka datanglah kepada mereka, siksa kami sewaktu mereka tidur di malam hari atau sewaktu mereka berbaring beristirahat di siang hari. Banyak nanti, nah itu nanti ya, kisah-kisahnya akan disebut siapa-siapa itu. Tidur di waktu malam atau istirahat di siang waktu hari. Siang. Maksudnya apa? Mendadak mereka. Saya kira ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi dan setelah ini kita akan berikan kesempatan kepada sahabat-sahabat saya yang sudah hadir di studio nih, baik itu dari Abang None, dari teman-teman mahasiswa, silahkan di segmen berikutnya. Dan buat Anda pemirsa, jangan kemana-mana juga, kami akan kembali lagi tentunya untuk membahas surat Al-A'raf. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ayat 5 itu menyatakan bahwa saat siksa itu datang, mereka sadar. Mereka tidak berucap kecuali bahwa memang kami adalah orang-orang yang aniaya. Orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi waktu datang. Setelah berlalu bagaimana? Kembali lagi. Itu tabiat manusia yang durhaka. Tabiat manusia yang tidak ingin mengambil pelajaran. Ya, tobat sambal gitu ya? Tobat sambal gitu. Ya, tobat sambal. Pedas tapi masih mau lagi. Ini di ayat ini berkata, izja'ahum, saat datangnya. Ya. Tapi setelah berlalu, kembali lagi. Ini Al-Quran redaksinya kritis. Menggambarkan gejolak hati manusia yang durhaka. Baru dia katakan, falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kami pasti akan meminta pertanggungjawaban dari umat rasul, dari masyarakat yang diberi peringatan oleh pimpinannya, dan kami juga akan meminta tanggung jawab pemimpinnya. Jadi jangan kira Anda kalau menjadi pemimpin tidak punya tanggung jawab. Rasul pun akan diminta, bagaimana sikap mereka? Bagaimana sikap kamu? Apa kamu melakukan ini, melakukan itu? Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin walanaqussanna alaihim bi'ilmin. Kami pasti akan menceritakan, akan menyampaikan kepada mereka berdasar pengetahuan kami yang amat luas. Bi'ilmin. Ya, kitabun, ya kan? Ya, jadi apa artinya itu? Pengetahuan yang amat besar, yang amat luas. Wa ma kunna ghaibin, dan kami sekali-kali tidak pernah ghaib, tidak pernah tidak hadir. Sekali-kali. Ma yakunu min najwa salasa illa rabi'ahum. Tidak ada percakapan tiga orang kecuali Allah bersama mereka, menjadikan mereka empat. Itu saya kira kita silakan yang mau bertanya. Ya, silakan sudah dibuka buat teman-teman mahasiswa yang mau bertanya. Silakan, oh dari Abang None, silakan. Assalamualaikum Pak Kurais, yang ingin saya tanyakan adalah sekarang ini banyak sekali bencana alam yang menimpa masyarakat seperti tsunami yang kemarin di Aceh seperti itu, dan itu datangnya pada saat mereka lalai. Dan ada atau tidak kaitannya dengan ayat yang tadi Bapak uraikan? Terima kasih. Iya. Kita dudukkan dulu persoalan. Bencana yang terjadi itu bisa bermacam-macam sebabnya. Bisa jadi berupa siksa dan peringatan Tuhan. Bisa jadi proses yang dilakukan Tuhan dalam rangka pemeliharaan alam raya. Bukan karena dosa manusia. Ya toh? Jadi bisa jadi karena dosa manusia, itu jelas. Banjir yang terjadi bisa jadi karena orang membabat hutan, ya kan? Ini proses akibat sistem yang ditetapkan Tuhan. Kalau begini jadinya begini. Nah, ada lagi, memang Tuhan atur sebagai bencana. Banjir Nabi Nuh Tuhan atur. Ya. Sampaikan dia, siapkan dulu perahu baru ini. Nah, kita harus melakukan introspeksi, melihat. Ya. Ini bencana karena apa? Jangan sampai karena kita, mari kita perbaiki. Nah, ketika itu dia mempunyai kaitan dengan ayat 4 ini. Sekian banyak penduduk negeri atau negeri yang kami hancurkan karena dosa mereka. Tapi ada juga kehancuran bukan karena dosa. Tapi Tuhan mau melakukan sesuatu dalam rangka pemeliharaan alam raya ini. Jadi supaya seimbang alamnya gitu. Supaya seimbang, ya? Supaya seimbang alam ini. Atau terjadi karena pelanggaran manusia sehingga sistem yang ditetapkan Tuhan mengakibatkan begini dan begitu. Ya, silakan berikutnya yang mau bertanya. Baik Pak, saya ingin bertanya, agama Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi kepada orang lain. Bagaimanakah cara kita berdakwah, terutama kepada orang yang sudah memiliki prinsip agama sendiri? Terima kasih. Dakwah itu bermacam-macam. Itu satu. Bisa dakwah dengan lisan. Ya. Bisa dakwah dengan tulisan. Bisa juga dakwah dengan perbuatan. Anda memberikan contoh yang baik kepada siapapun, itu adalah dakwah yang paling baik. Ya kan? Jangan sampai ucapan Anda atau sikap Anda itu mengakibatkan sesuatu atau berdampak buruk bagi orang lain atau bagi masyarakat. Karena itu kita tidak menganjurkan, atau saya tidak menganjurkan seorang dai umat Islam yang pergi berdakwah di kalangan masyarakat yang telah beragama. Ya kan? Berdakwahlah, tunjukkan melalui kelakuan Anda, melalui sikap Anda bagaimana baiknya Islam. Itu dakwah luar biasa. Tanpa kita harus datang mengganggu ke rumah orang. Itu juga sebabnya kita tidak ingin ada orang yang ke rumah kita untuk menyampaikan begini, karena itu meresahkan. Tapi kalau kita baik dengan tetangga, kita memberi salam, kita ikut bergembira dengan kegembiraannya, itu dakwah yang luar biasa. Itu yang harus kita tempuh, saya kira. Bagaimana, sudah jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi di segmen sebelumnya kami sudah memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Rekan-rekan mahasiswa dari Abang Noni sudah bertanya. Dan saya juga sempat sampaikan juga bahwa di segmen ini ada tokoh-tokoh masyarakat atau public figure yang ingin bertanya kepada Bapak Quraisy Shihab. Nah, untuk kesempatan yang pertama, siapa yang ingin bertanya ya? Langsung saja kita saksikan. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya Panji nih pengen nanya. Yang saya tahu kan setiap huruf dalam Al-Quran itu kan punya makna yang penting. Nah, saya pengen tahu apa sih sebenarnya hukumnya kalau misalnya seseorang keliru atau salah dalam membaca Al-Quran. Demikian Pak Quraisy. Saya ingin dulu menggarisbawahi pertanyaan yang bagus. Setiap huruf dalam Al-Quran ada makna. Iya. Bahkan bisa jadi satu huruf yang sama mempunyai makna yang berbeda-beda. Iya. Ya kan? Wow. Bisa berarti dan, bisa berarti bersama, bisa berarti demi, wallahi, demi, demi Allah, ya kan? Nah, Al-Quran menempatkan huruf-huruf itu pada tempatnya dan memberinya arti-arti khusus. Saya akan beri contoh sebelum kita jawab ini. Ini kita baca di surah Az-Zumar, di surah Az-Zumar. Perhatikan, saya ambil sepotong. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Tidak pakai wow. Waktu dia berbicara tentang orang-orang beriman yang diantar ke sorga, dinyatakannya وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Ada waw. Di sana tidak ada neraka, di sini di sorga ada wawnya. Orang yang masuk ke tempat, orang durhaka yang masuk ke penjara, penjaranya belum dibuka kecuali kalau dia sudah sampai depan pintu. Iya. Orang yang terhormat yang mengunjungi rumah Anda, rumah itu telah terbuka sebelum Anda tiba. Iya. Ya. Ketika berbicara tentang orang durhaka, dia tidak menggunakan wow untuk mengisyaratkan nanti sampai baru dibuka. Ketika berbicara tentang penghuni sorga, sebelum sampai sudah dibuka. Apa yang membedakannya? Wow. Jadi setiap huruf ada maknanya. Persoalan pertanyaannya, bagaimana kalau keliru? Ada membaca. Prinsip dalam ajaran agama. Ya. Tuhan tidak menuntut tanggung jawab dari seorang yang pertama dipaksa. Anda dipaksa. Ya. Tidak dituntut tanggung jawab. Lupa, Anda tidak dituntut tanggung jawab. Orang yang puasa, lupa makan. Lupa sambil makan. Lupa puasa. Bagaimana itu? Itu rezeki dari Allah. Dari Allah. Gak batal. Tidak ya batal itu ya? Gak puasanya. Lupa. Dan, ini yang kita mau garis bawahi. Salah karena tidak tahu, tapi ada tambahannya ini. Karena memang dia tidak bisa tahu. Oh. Kalau tidak tahu, padahal Anda bisa tahu, bagaimana? Anak SD tidak bisa dipersalahkan kalau ditanya kepadanya pertanyaan anak SMP. Iya. Tapi kalau anak SMP ditanya soal SMP lantas dia tidak tahu. Bagaimana? Ya belajar, harus cari tahu. Iya. Jadi kalau salah dan memang tidak bisa mengetahui sehingga salah, Allah mengampuni. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Iya. Tidak apa-apa. Mau belajar kok salah, ya kok boleh buat. Dimaafkan oleh Tuhan. Karena memang tidak dimintai seorang tanggung jawab menyangkut tiga hal. Baik, pertanyaan berikutnya nih, kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraiz. Pak Quraiz, aktivitas kita dalam kehidupan sangat minta waktu. Gimana caranya supaya kita tidak terlena dan lalai atas peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasan nih. Semua orang berpotensi untuk lupa, terlena, lengah. Semua kita begitu. Tapi kita harus berusaha agar mengurangi sedapat mungkin kelengahan dan kelupaan. Ya kan begitu? Manusia itu pasti demikian. Semua manusia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Bagaimana mengurangi supaya tidak lengah? Baca-bacaan yang berguna. Cari teman yang baik. Ya kan? Itu Anda tidak lengah. Karena teman Anda yang baik itu kegiatannya selalu baik. Baik, iya. Buku. Kalau Anda baca buku-buku yang tidak bermutu, Anda lengah. Iya. Ya kan? Jadi kuncinya di situ. Cari lingkungan yang baik. Teman-teman yang baik, buku yang baik, situasi yang baik. Kenapa di musim haji, saya bicara haji. Yeah. Orang yang pergi haji itu bangunnya umumnya ya, bangun sebelum subuh, yeah. Pergi sholat subuh. Yeah. Yeah. Tapi begitu kita di negeri kita, di Indonesia, bangunnya kok lambat. Lingkungannya tidak mendukung. Tontonan begitu juga. Kalau Anda menonton film-film yang tidak bermutu, itu mengantar Anda lengah. Iya. Tapi kalau menonton film-film, menonton TV yang memberikan pengetahuan, memberikan peringatan, memberi contoh-contoh yang baik, Anda tidak akan lengah. Jadi persoalannya lingkungan yang baik, bacaan yang baik, teman yang baik, itu pasti mengurangi. Saya tidak akan berkata menghilangkan sama sekali. Iya. Kita ini manusia. Terdiri dari jasad dan rohani, akal dan nafsu, ya kan? Agama pun tidak menuntut. Ada sahabat Nabi yang berkata, wahai Nabi, kami kalau di depanmu itu khusyuk, tidak ingin. Yeah. Ya, kami kembali, kami mulai ketawa lagi. Yeah. Kata Nabi, seandainya keadaan kamu sewaktu kamu berada di hadapan saya sama dengan keadaan kamu di luar, niscaya malaikat-malaikat datang berjabat tangan pada kamu. Subhanallah. Jangan kita, agama ini, Islam itu sesuai dengan fitrah jati diri. Manusia senang musik atau tidak? Senang. Senang. Dilarang enggak oleh Islam? Tidak dilarang. Tidak dilarang. Asal tidak melengahkan. Ya kan? Silahkan dengar musik-musik musik barat atau musik apapun yang mengingatkan Anda. Atau paling tidak jangan melengahkan Anda. Boleh. Kenapa? Karena itu sejalan dengan jati diri manusia. Fitrah. Boleh kawin enggak? Boleh. Boleh. Boleh. Pacaran? Boleh juga. Asal jangan dua-duaan. Oh. Pacaran kan itu mau melamar untuk kawin. Berkenan. Itu dalam kamus bahasa Indonesia, bukan kamus kamus anak muda. Muda. Boleh berkenalan asal baik-baik, tidak melengahkan. Karena itu sesuai dengan jati diri kita. Jati diri manusia. Saya kira demikian. Ya. Istilahnya mungkin ta'aruf, pengenalan gitu. Iya. Ya, istilah aja, terlalu banyak. Saya yang tua ini biasa sudah tidak tahu apa artinya saya punya. Iya kan? Tapi demikian itulah. Pokoknya tidak ada ajarannya yang bertentangan dengan naluri manusia. Jadi, tidak. Jadi di garis bawahi pacaran boleh, tapi jangan berduaan. Ya. Nah, iya. Tapi nanti dia berempat dengan teman-temannya juga. Nah, itu tidak boleh. Salah juga. Iya kan? Itu. Ya. Pacaran itu artinya berkenalan dengan orang secara baik-baik sesuai pelajaran agama dan budaya dalam rangka untuk kawin. Menuju jenjang pernikahan. Menuju jenjang. Yeah. Itu artinya pacaran. Yeah. Bukan nanti kamu bahasa Indonesia ya. Yeah. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Quraish. Kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan mendengar apa kesimpulannya dari surat Al-Ahraf ayat 1 sampai ayat 7. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Ahraf bersama Bapak Quraish Shihab. Kita masuk ke segmen terakhir ya, seperti yang janjikan tadi, kita tentunya sudah tidak sabar juga untuk mendengar kesimpulan dari surat Al-Ahraf yang kali ini adalah kita bahas dari ayat pertama sampai ayat ketujuh. Pak Quraish, silakan. Baik, kita ingin mengambil kesimpulan. Yang pertama, kitab suci Al-Quran adalah kitab yang agung. Kitab yang sempurna. Mau lihat kesempurnaannya, misalnya tidak ada seorang pun, bahkan sekelompok pun, yang bisa membuat semacam kitab suci. Dia menantang siapapun, walau berkelompok. Tidak ada satu kitab suci yang dibaca oleh orang yang mengerti dan tidak mengerti kecuali Al-Quran. Ya kan? Iya. Tidak ada satu kitab suci yang diatur tata cara membacanya. Sini harus berhenti, di sini panjangnya harus sekian ketuk, di sini sekian ketuk. Tidak ada yang seperti itu. Kitab suci ini membawa bimbingan, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi kita ambil kesimpulan kedua sekarang, bahwa seorang rasul, seorang nabi, seorang pemimpin besar atau kecil, jangan sampai merasa kesal dengan konsekuensi dari penyampaian ajarannya. Konsekuensi dari seorang yang bersedia menjadi pemimpin, pemimpin apapun, di rumah tangga, di fakultas, di sekolah, harus berlapang dada, tidak kesal menghadapi segala tantangan atau kritik masyarakat. Itu yang kedua, ya kan? Ya. Kemudian, manusia hendaknya berusaha sekuat kemampuannya mengikuti benar-benar kandungan kitab suci ini dan menjauhi benar-benar segala yang bertentangan dengan tuntunan kitab suci ini. Kalau ada non-muslim yang memberi Anda tuntunan yang baik, tidak bertentangan dengan ini, ikuti. Walaupun non-muslim. Kan itu dikatakan utubul ilma walau bisin, kan? Tuntut ilmu walaupun di negeri Cina. Ya. Itu prinsip kita. Terbuka kita kepada kebaikan, kita tutup rapat-rapat terhadap keburukan. Apalagi sekarang masa globalisasi, ya. Kita terima yang baik, kita tolak yang buruk. Nah. Kemudian kitab suci ini memberi peringatan kepada orang-orang yang tertutup hatinya dan merupakan pengajaran dan pelajaran bagi orang-orang yang bersedia membuka pintu hatinya. Tuhan memberi peringatan, Dia tidak menjatuhkan siksa sebelum memberi peringatan. Ya kan? Nah, kalau Dia sudah tetapkan peringatannya, Dia bisa menghancurkan suatu negeri bersama penduduknya. Dan ketika itu, mereka yang durhaka pada saat datangnya bencana menyesal. Tetapi sebagian setelah datangnya bencana kembali lagi dia. Oke. Okay. Nanti di hari kemudian Allah akan menuntut tanggung jawab semua. Tanggung jawab yang dipimpin, bagaimana sikapnya terhadap pimpinan dan bimbingan pemimpinnya, dan menuntut juga tanggung jawab pemimpin bagaimana dia memimpin, menuntut tanggung jawab rasul dan menuntut tanggung jawab umat semua. Allah Maha mengetahui segala rincian sehingga Dia menyampaikan secara rinci apa yang dikerjakan oleh setiap orang. Dan Allah hadir di setiap situasi keadaan, betapapun kecilnya keadaan itu. Dia hadir ketika ada daun kering jatuh. Dia tahu. Karena Dia Maha mengetahui. Itu Tuhan. Dan dalam konteks manusia, di samping Tuhan dari maha ketinggian menyaksikan, ada juga dua malaikat yang mencatat amal-amal Anda. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan wa ma kunna ghaibin, dan kami tidak ghaib. Kami itu kan jamak. Ya? Kenapa Dia katakan kami? Yakni Allah bersama kedua malaikat. Jadi kami tidak ghaib. Saya kira itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari ayat ini. Subhanallah. Baik, terima kasih banyak Bapak Quraisyab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan kembali lagi kita kepada Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dibaca tapi juga kita amalkan. Karena Al-Quran adalah sebagai peringatan bagi kita semua dan juga tuntunan hidup kita semuanya. Dan juga bagi kita nih yang juga generasi-generasi muda, kawan-kawan mahasiswa dan juga ibu bapak yang mungkin juga saat ini mengemban amanah sebagai pemimpin, harus sabar. Karena biar bagaimanapun kritik itu pasti ada dari bawahan kita. Sabar, sabar, sabar. Insya Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Saya dapat alih undur diri. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga pemirsa sudah hadir bersama-sama kita. Terima kasih juga buat tokoh-tokoh masyarakat, public figure yang tadi sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Dan saya dapat alih undur diri. Tentunya saksikan terus Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-Araf bersama Bapak Quraisyab, masih dalam rangkaian program dari Metro TV yaitu Berkah Cahaya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahr Ramadan ya syahr Rosyad.